Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT, pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama itu menyimak kajian, mengambil faedah dari kitabnya para ulama kita, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi bagian siraman air pohon keimanan kita, sehingga akan menyegarkan keimanan kita, akan semakin menguatkan keimanan kita. Dan talabul ilmi sendiri adalah kewajiban yang merupakan bentuk ubudiyah kita kepada Allah SWT, karena Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu, dan termasuk amaliyah yang sangat memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana telah diterangkan dalam banyak ayat maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diplot ini umat yang senantiasa punya perhatian dengan ilmu, sehingga bagaimana kita benar-benar menguatkan Islam kita dengan ilmu. Dan Islam kita akan tidak akan menjadi baik kecuali apabila kita punya betul-betul perhatian terhadap ini ilmu. Para pemirsa, insyaallah kita melanjutkan ini pembahasan tentang masalah istiqamah ini, di mana beliau mengajarkan beberapa kaidah dalam rangka kita memahami tentang itu istiqamah. Apa itu istiqamah? Kemudian bagaimana kita istiqamah? Kemudian apa yang akan mengancam istiqamah kita? Beliau telah sampaikan beberapa kaidah dalam masalah istiqomah ini, yang terus kita ulang, kita sampaikan, yang dalam rangka untuk selalu mengingatkan kembali hal-hal yang telah beliau sampaikan. Dari 10 kaidah yang akan beliau sampaikan, yang pertama telah beliau sampaikan dan kita sampaikan, yaitu bahwa istiqomah minatun ilahiyatun. Istiqomah itu adalah semata-mata yaitu pemberian anugerah Allah SWT. Maka senantiasa hendaklah kita bermunajat, meminta ilhah, merengek-rengek, kemudian iltija, bersandar total kepada Allah, agar Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah, diberikan taufik untuk senantiasa bisa berjalan di atas agama Allah, dimudahkan untuk mewujudkan itu semuanya. Sesuatu yang sangat berat dalam pandangan keumuman manusia, akan tapi akan menjadi sangat mudah jika Allah mengendaki dengan taufiknya kepada orang tersebut. Yasirun alaman yasarallahu alaih, akan menjadi mudah bagi orang Allah mudahkan bagi orang tersebut. Sehingga bagaimana ada orang yang melakukan atau dia senantiasa sholat jamaah 5 waktu, kemudian senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian senantiasa membaca Al-Quranul Karim, senantiasa berbuat baik kepada manusia, senantiasa dia bersedekah dengan sangat mudah, dan itu dengan taufik Allah SWT. Maka apabila di antara kita ada yang dimudahkan Allah dalam kebaikan, pujilah Allah SWT, karena itu semuanya adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, belum menerangkan tentang hakikat istiqomah. Maksudnya istiqomah itu hakikatnya adalah senantiasa lusumu al-manhajil qawim wa siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah di mana kita senantiasa melazimi siratil mustaqim dan senantiasa yaitu melazimi manhaj yang hak, sehingga terus di atasnya, berjalan di atasnya, di jalur yaitu siratal mustaqim ini. Yang ketiga, bahwa aslul istiqamah yang menjadi poros penggerak kita ini untuk istiqomah itu adalah hati kita. Maka hendaknya dari keseluruhan yang kita rancang untuk istiqomah ini, pertama kali perhatikan hati Anda. Karena hati ini adalah merupakan porosnya. Hatinya bagus, maka yang lainnya akan bagus. Yang keempat, bahwa istiqomah yang dituntut adalah sadat, yaitu lenceng, lurus, 100%. Akan tapi apabila tidak bisa seperti itu, fal muqarabah, yaitu mendekati. Tetapi niat asalnya adalah lenceng. Kemudian dalam perjalanan itu ada meleset-melesetnya, itu tidak boleh kita sengaja. Dan semua kekurangannya kita iringi dengan istighfar, maka Allah perintahkan kita fastaqimu ilaih wastaghfiruhu. Istiqomahlah Anda di jalan Allah dan beristighfarlah kalian. Ini yang mengisyaratkan bahwa sehebat apapun niat kita untuk istiqomah, kita tidak akan bisa lenceng 100%, maka segala kekurangannya itu hendaknya ditutup dengan istighfar. Yang kelima, bahwasanya istiqomah itu mencakup istiqomahnya hati, istiqomahnya lisan, istiqomah anggota badan, sehingga mencakup seluruh daripada perilaku kehidupan kita yang zahir maupun yang batin. Kemudian yang keenam, bahwa tidak akan terwujud istiqomah kecuali yaitu lillah wa billah wa ala amrillah. Orang tidak akan terwujud istiqomah kecuali orang itu istiqomah lillah semata, yaitu kecuali orang itu ikhlas lillah semata-mata karena Allah Ta'ala. Orang penampilan zahirnya kelihatan istiqomah tapi batinnya tidak lillah, atau dia mengerjakannya tidak lillah, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia tidak istiqomah walaupun zahirnya kelihatan istiqomah. Sehingga istiqomah itu zahiran wa batinan. Demikian juga wabillah, dan dengan Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Kita tidak akan pernah bisa mewujudkan istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wa ma'ala amrillah, dan kita tidak dikatakan istiqomah kecuali di atas agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak berada di atas agama Allah Ta'ala, tidak sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, maka tidak dikatakan istiqomah. Ahlul bid'ah, walaupun mereka kelihatan ibadahnya khusyuk, Masya Allah, banyak dan khusyuk, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah Ta'ala, maka ini tidak dikatakan istiqomah. Sehingga dikatakan istiqomah kalau dia itu lillah, wa billah, wa ala amrillah. Kemudian yang ke-7, bahwa bagaimanapun Anda sudah berusaha untuk istiqomah, semaksimal apapun Anda telah berusaha untuk istiqomah, jangan pernah menyandarkan amal, jangan pernah Anda bersandar kepada amal Anda. Tetaplah bersandar kepada Allah SWT. Kenapa? Amal kita sehebat apapun tidak akan pernah ini memasukkan ke surga. Amal kita ini tidak seharga dengan surga yang Allah berikan pada kita. Masuknya kita ke dalam surga itu semata-mata dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah, itu kita masuk jannah. Semata-mata dengan rahmat Allah SWT. Tetapi amal ini adalah Allah jadikan sebab. Sehingga walaupun bukan amal yang memasukkan kita ke surga, tapi yang memasukkan kita ke surga adalah Allah dengan rahmat dan karunia-Nya. Tetapi Allah menjadikan amal sebagai syurut, sebagai syarat, sebagai sebab untuk kita dimasukkan ke dalam surga. Sehingga mau gak mau harus beramal. Dan amal itu akan jadikan sebagai penentu kita, yaitu di tingkatan surga yang mana. Sehingga di satu sisi, jangan sampai kita bersandar kepada amal, karena bukan amal yang masukkan kita ke surga, tapi Allah dengan rahmat dan ampunan Allah yang memasukkan kita ke surga. Tapi di satu sisi kita wajib beramal, karena memang Allah jadikan amal itu sebab kita dimasukkan ke dalam surga, dan tingkatan jannah sesuai dengan tingkatan amal yang kita lakukan. Nah, kita masuk pada al-qaidah ats-tsaminah, qaidah yang ke-8 sekalian, itu thamaratul istiqamah fid dunya al istiqamatu ala sirat yaumil qiyamah. Buah istiqamah di dunia adalah terwujudnya istiqamah di atas sirat ketika menyeberangi sirat dari kiamat kelak. Di antara rangkaian dari yaumul qiyamah yang merupakan rangkaian perjalanan yang sangat panjang yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, di antara ciri ketakwaan seorang itu adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Dia senantiasa bersiap-siap untuk menempuh perjalanan panjang. Hari kiamat adalah perjalanan sangat panjang, sangat panjang. Anda, yaitu ketika kita mengalami kematian, kita tinggalkan dunia dan seisinya. Dan sejarah kita di dunia singkat. Sejarah kita di dunia singkat. Antara 60 sampai 70 tahun atau kurang lebihnya segitu. Itu rata-rata keumuman. Karena Nabi katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi rata-rata segitu. Singkat. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan kehidupan kamu akhirat yang Allah katakan, inna yawman inda rabbika kal fisanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti yaitu 1000 tahun di hitungan kita. Sehingga kalau kita punya umur 100 tahun, itu hanya kira-kira 2,4 jam berarti. Kalau umur kita seandainya 100 tahun, itu 1/10-nya 1000, itu berarti hanya 1/10-nya 1 hari, 2,4 jam. Kalau umur kita hanya 50, berarti hanya 1,2 jam. Sehingga singkat, sangat singkat. Maka dikatakan Allah, kehidupan dunia itu dengan mataun qalil. Kehidupan yang sedikit. Kehidupan yang singkat dan sedikit. Singkatnya seperti tadi gambarannya itu. Sedikitnya sangat remeh dan hina. Qalil. Sehingga disifatkan oleh Nabi SAW, kehidupan dunia itu seperti sayap seekor nyamuk, tidak melebihi daripada sayap seekor nyamuk. Tidak melebihi daripada harga bangkai kambing, bangkai kambing yang cacat telinganya, tidak lebih daripada tetesan air yang menempel di jemari kita ketika kita celupkan ke lautan lalu kita angkat, bahkan seperti kotoran manusia yang keluar di perut manusia. Ini semuanya adalah tamsil yang disampaikan Nabi berkaitan masalah dunia. Sehingga dikatakan oleh Allah dengan istilah mataun qalil, kehidupan yang sangat sedikit, singkat. Seandainya ada orang yang di dunia itu dari awal sampai akhir hidupnya itu nikmat semuanya, maksimal semua nikmatnya dunia itu, gak pernah sakit, gak pernah gak enak, enak semuanya, makan enak semuanya, tidur nyenyak semuanya, kendaraan mewah, rumah mewah, segala macam, pokoknya itu sudah menikmati seluruh kenikmatan dunia, lezat semuanya. Seandainya dia begitu, bahkan diberikan seumur 100 tahun, itu ya sedikit tadi, kira-kira ya 2,4 jam. Sehingga Allah katakan, bagi orang-orang yang mereka telah menghabiskan kenikmatan dunianya, dan tidak pernah perhatian dengan agamanya, numattihum qalilan summa nattarhum ila adzabin qalil. Kami berikan kesempatan mereka untuk ini menikmati kehidupan yang singkat, yang sedikit, yang sebentar. Kemudian akan kami lemparkan paksa mereka nanti ke jahanam. Adapun perjalanan ke akhirat sangat panjang. Semenjak kita mengalami kematian, kita mampir di alam barzakh. Mampir di alam barzakh. Alam barzakh sampai nanti Allah menegakkan hari kiamat. Bisa bayangkan umpamanya ada hidup di zaman Nabi Adam, ya dari Adam sampai kiamat itu di alam barzakh. Anda hidup di zaman Nabiullah Nuh, dari zaman Nabiullah Nuh sampai hari kiamat, tegaknya kiamat di alam barzah. Kita mampir di alam barzah. Di alam barzah panjang dan dengan segala hal yang berkaitan dengan kejadian alam barzah. Kemudian setelah itu yaumul ba'ats, kita dibangkitkan Allah SWT untuk dihimpun Allah, berkumpul di ardul mahsyar dengan segala proses yang ada di ardul mahsyar. Dan itu waktunya panjang, sangat dahsyat perkaranya. Matahari Allah dekatkan sejarah 1 mil, gak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala, sehingga manusia betul sangat gerah-gerah, gelisah, gundah, sehingga berbondong-bondong mencari orang bisa memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Di sana nanti ada proses hisab, penimbangan amal, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Allah SWT, dan segala macamnya. Sampai nanti ada yang namanya itu melewati jembatan Shirath. Sampai kemudian ketika setelah berhasil melewati jembatan Shirath, ada lagi jembatan Kintarah, itu untuk menghisab atau untuk mengkisos di antara orang yang akan masuk surga. Sehingga orang masuk surga itu dalam keadaan betul-betul hatinya kayak satu hati. Para pemirsa rahiman wa rahimakumullah, buah istiqomah di dunia, orang mereka istiqomah di dunia, di antara buahnya adalah dia akan Allah pula teguhkan di atas sirat sampai selesai melewati sirat dalam keadaan sukses. Sirat jembatan yang sangat ini berbahaya. Mari kita simak perkataan Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala. Beliau mengatakan, man hudiya fid dunya ila siratil mustaqim, ila siratillahil mustaqim, hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim, al mansubi ala matri jannah. Barang siapa di dunia ini dia ditunjukkan ke jalan yang lurus, sehingga betul-betul dia melewati hidup dengan panduan Islam, dengan panduan akidah tauhid, dengan panduan sunnah, dia betul-betul menghidupkan ajaran Islam, sehingga berjalan di atas ajaran Allah SWT, dari akidahnya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari muamalahnya, semuanya dia menggunakan panduan Islam, tidak menggunakan panduan-panduan, yaitu selain ajaran ini Islam. Orang mereka betul-betul hidupnya itu lurus di atas siratal mustaqim. Hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim. Dia akan ditunjuki pula, akan lurus dari kiamat kelak di darul akhirah ketika meniti sirat al mustaqim yang Allah bentangkan alamat ni jahannam di atas ini mulut jahannam, jembatan jahannam. Akan melewati jembatan jahanam yang dibentangkan di atas mulut jahanam, sehingga orang melewati sirat dan di bawahnya itu adalah lubang jahanam yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Bayangkan kalau seandainya Anda itu muat di atas satu pohon pering, pohon bambu, yang dibentangkan di atas umpamanya jurang, yang di bawahnya jurang yang dalam, lalu di atasnya itu ditaruh satu pohon bambu untuk nguat, ini untuk melewati bentangan pohon bambu tersebut. Bayangkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana ngerinya Anda melihat yaitu ke bawah itu jurang yang sangat dalam, yang sangat gelap, yang sangat mengerikan. Anda senguat dengan hanya satu bambu, itu kalau bambu. Sehingga di sana kondisinya dan kondisi orang melewati ini sesuai dengan kadar amalnya. Fayaumal qiyamah yunsabu siratun alamatni jahannam ahattu minasayib wa adzaqu minasy'rah. Di hari kiamat kelak akan dibentangkan di atas sirat, akan dibentangkan di atas sirat, itu jembatan jahanam. Yang sirat ini lebih tajam dibandingkan dengan pedang dan lebih lembut dibandingkan dengan rambut. Itu adalah info yang disampaikan Nabi dalam hadisnya dan wajib kita taslim, yaitu dengan membenarkan apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gunakan logika Anda, akal Anda yang memang tidak pernah bisa menjangkau apa yang menjadi perkara-perkara gaib. Sifatnya segala berita perkara gaib wajib kita benarkan. Wajib kita benarkan. Adapun akal Anda belum bisa menerima, itu adalah keterbatasan akal Anda. Yang jelas, wahyu yang sahih dari Allah, dari Rasulnya, semuanya adalah hak, semuanya adalah benar. Ini yang dasar mesti kita miliki. Seorang muslim harus memiliki sikap ini taslim. Taslim itu, kalau berkaitan dengan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka bentuk taslim adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau taslim itu berkaitan dengan perintah dan larangan, maka bentuk taslim itu adalah yaitu sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat dengan apa yang Allah ini sampaikan, yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan kepada kita. Seorang muslim dididik harus menunjukkan sikap taslim. As-sirat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap kita ini pasti akan melewati yaitu sirat. Kemudian ada yang Allah selamatkan, ada yang Allah ini lemparkan ke, jatuhkan ke dalam jahanam. Sirat beliau sampaikan tadi lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Wadzaqu minasy'rah, lebih lembut dibandingkan dengan rambut. Kemudian di kanan kiri jembatan sirat ada kalalib. Kalalib itu pengait. Pengait untuk ngait, untuk nyantoli, untuk gantoli, penggantol, kalau dalam bahasa itu gantoli. Ini besi yang bengkok. Besi yang bengkok untuk gantoli, kayak gancu kalau di ini kalalib. Kemudian di sana juga berdiri amanah dan rahim. Amanah dan rahim akan menggugat orang-orang yang dulu mereka menyanyiakan amanah dan mereka memutuskan rahim. Sehingga betul-betul sangat dahsyat perkaranya itu. Sangat dahsyat. Apalagi kondisi yang dialami orang-orang munafik. Seperti yang digambarkan oleh Allah SWT. Wa yu'maru an-nas bil mururi 'alaihi. Manusia diperintahkan untuk melewati jembatan sirat itu. Manusia diperintahkan Allah melewati jembatan sirat itu. Diterangkan sebagian para ulama bahwa semua orang kafir dan musyrik sebelum mereka masuk sirat, mereka sudah masukkan neraka. Mereka bersama dengan sesembahan-sembahan mereka, mereka diarahkan, dibimbing untuk dituntun untuk masuk neraka. Tinggal orang mukmin dan orang munafik. Orang-orang munafik ketika harus waktunya melewati sirat, cahayanya dipadamkan oleh Allah SWT. Sehingga digambarkan dalam ayat ini, wa yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari Anda lihat nanti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, mereka berjalan dalam keadaan cahaya itu menyala bercahaya di depannya dan di sebelah kanannya. Sehingga mereka bercahaya, menjadi terang benderang. Mereka dengan memiliki cahaya. Dan mereka, kabar gembira di hari itu bagi mereka adalah surga. Sehingga betul-betul orang-orang mukmin dibuat gembira oleh Allah, sebagaimana di dunia mereka telah memiliki rasa takut kepada Allah, maka di akhirat Dia berikan rasa aman dan kegembiraan. Dikatakan oleh para salaf kita, dua rasa aman yang tidak pernah berkumpul dan dua rasa takut yang tidak pernah berkumpul. Barang siapa yang di dunia ini mereka takut kepada Allah Ta'ala, sehingga dia bertakwa kepada Allah, sehingga dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala, dia bersikap tawaduk kepada Allah dan kepada para hamba Allah Ta'ala. Orang yang punya rasa takut seperti ini di dunia, sehingga perhatian dengan agama Allah, di akhirat kelak, maka dia akan Allah berikan rasa aman, Allah hilangkan rasa takutnya, karena orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling aman menghadapi diri itu. Semakin berkurang kadar rasa takutnya, semakin berkurang kadar rasa amannya di hari akhirat kelak. Nah, orang-orang munafik, orang yang di dunianya itu menampakkan zahirnya itu itharul Islam wa ibtalul kufri. Orang munafik itu orang menampakkan keislaman secara zahir dan menutupi atau yaitu menyembunyikan kekafiran. Maka di akhirat pun Allah akan berikan balasan setimpal. Maka Allah padamkan cahaya orang munafik. Wa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik yang kata Allah, dan pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dia akan mengatakan, wahai orang mukmin, tunggulah kami agar kami bisa manfaatkan cahaya kamu. Karena memang cahaya orang munafik dimatikan oleh Allah Ta'ala. Cahayanya dimatikan oleh Allah SWT. Dipadamkan Allah Ta'ala. Sehingga dia memanggil-manggil orang mukmin untuk menunggu supaya bisa manfaatkan cahayanya. Qila rji'u wara'akum faltamisu nara. Silahkan kalian mundur ke belakang, coba cari di belakang sana tuh cahaya kalian sendiri. Kemudian orang munafik ketika dia telah mundur, maka Allah buatkan ini sur, Allah buatkan dinding yang memisahkan antara munafik dan orang mukmin. Kila kilar jumwarakum fatam sunura. Lalu Allah buatkan pendinding pemisah antara orang mukmin dengan orang mukmin dan orang munafik. Yang dinding ini memiliki babun min batini rahmah wa min kibali wa min kibalil adab. Yang dinding ini ada pintu di dalamnya adalah rahmat. Rahmat bagi orang mukmin dan di luarnya adalah adab bagi orang munafik. Orang munafik dari balik tembok ini itu menyeru yunadunahum. Alam nakum ma'akum wa orang mukmin, bukankah kami dulu bersama dengan kalian? Qalu bala, ya benar. Tetapi itu hanya fisik. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta jaa amrullah wa gharakum bilal gharur. Tapi kalian itu selalu terfitnah dengan syahwat, terfitnah dengan syubhat. Kalian selalu ragu-ragu, enggak pernah ada kemantapan dalam beragama. Kalian selalu menunggu-nunggu saat kehancuran kami. Kemudian kalian yaitu selalu tertipu dengan angan-angan kosong, syaitaniah, sampai kematian menjemput Anda, kalian seperti itu, masih dalam keadaan seperti itu. Maka, hari itu hari yang sangat membinasakan orang munafik. Sebagaimana di dunia mereka memadamkan cahaya Islam dengan kekafiran yang disembunyikannya, maka kalau padamkan cahayanya, kelak saat dia membutuhkan cahaya itu. Ah, ketika melewati sirat wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawutahum fil a'mal wal istiqamah ala siratil lail mustaqim fi hadhil hayatid dunya. Dan manusia kondisinya itu dalam melewati sholat itu berbeda-beda. Sesuai dengan kadar amal, sesuai dengan perbedaan kadar amal dan istiqomahnya di atas shirotol mustaqim ketika di dunia sekarang ini. Orang yang di dunia ini paling banyak, paling teguh di atas ajaran Islam, paling tegar, paling teguh, gak pernah kepleset atau kepleset kembali lagi kepada Allah Ta'ala, intinya betul-betul kelihatan teguh, tegar, kokoh, luar biasa. Di akhirat kelak juga Allah kokohkan, Allah teguhkan ketika melewati shirath. Keteguhan mereka di atas shirath sesuai dengan keteguhan mereka di dunia. Kecepatan mereka melewati shirath sesuai dengan kecepatan mereka menyambut seruan Islam. Orang menyambut seruan Islam itu beda-beda. Ada yang sangat cepat, ada yang ya ini sedang, ada yang lambat, ada yang super lambat. Ya kayak contohnya lah, umpamanya dipanggil sholat jamaah. Ada orang, para salaf kita banyak menceritakan riwayatnya, ada orang selama puluhan tahun tidaklah azan dikumandangkan kecuali dia sudah berada di masjid. Ini menunjukkan tentang perhatian yang sangat besar berkaitan dengan masjid. Ini menunjukkan perhatiannya yang sangat besar berkaitan dengan masjid. Kemudian, ada orang yang mereka datang ke masjid ketika sudah dekat-dekat qomat. Ada yang ketika sudah meh selesai jamaahnya. Ada yang sudah selesai sehingga terlambat. Macam-macam. Orang yang paling cepat menyambut syariat agama Allah Ta'ala itu yang paling cepat melewati shirath. Orang yang paling lambat menyambut surah Allah itu yang paling lambat, yaitu melewati shirath. Ada orang yang mereka itu bahkan kemudian melewati shirath tapi kemudian gagal dan mereka itu nyemplung ke lembah jahanam. Cahaya yang akan mereka dapatkan ketika melewati shirath itu sesuai dengan sejauh mana dia mengambil cahaya Islam di dunia sekarang ini. Ada orang cahayanya sebesar ini gunung, terang benderang, padang jinggilang. Ada orang cahayanya sebesar ini pohon korma, ini lumayan terang. Ada orang cahayanya itu bahkan ada sampai sejempol kaki. Biar pet, kata yang hidup, kadang mati, pada melewati jembatan yang sangat ngerikan tadi itu. Kemudian ada kalalip. Ini ada itu gantolan-gantolan tadi itu, pengait-pengait gantolan-gantolan digantol, dicaruk atau ya ini digantol. Ini juga tergantung orang yang mereka itu di dunia, orang-orang yang mereka itu tercabik-cabik di dunia oleh syahwat dan syubhat. Syahwat itu segala perkara yang sifatnya merusak hati, fitnah-fitnah yang merusak hati manusia sehingga tidak peduli dengan aturan agama. Orang kalau sudah tergila-gila dengan harta, maka dia tadi tidak peduli lagi dengan cara mengumpulkan harta, apakah dengan cara yang halal atau yang haram. Orang kalau sudah tergila-gila dengan jabatan, untuk meraih jabatan, gak peduli lagi dengan cara-cara syirik atau kufur atau nifak atau bid'ah atau maksiat, akan dilakukan semuanya. Bahkan walaupun dia sudah pernah sekolah agama, sampai ke luar negeri, bahkan kalau perlu sampai di Mekah atau di Madinah, sumbernya ilmu Islam dari para ulama Islam yang terkemuka di sana. Tapi orang yang terkena syahwat, ketika dia rakus dengan dunia, ilmunya itu kayak gak pernah kuliah sama sekali. Sehingga ilmunya kayak lenyap sama sekali, kayak orang awam yang tidak mau tahu ilmu agama sama sekali. Ini syahwat. Ada lagi syubhat, yaitu kerancuan berpikir sehingga dia memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat yang dianggap dia di atas petunjuk padahal dia sesat. Firaquddalah, semuanya pemikirannya sesat dan menyesatkan. Syiah Rafidah, Hawarid, kemudian Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah dan seterusnya. Orang yang mereka semakin tercabik-cabik oleh syubhat atau oleh syahwat, maka dia pun akan dicabik-cabik, akan dedel duel ibaratnya itu dengan cabikan-cabikan kalalib tersebut. Demikian pula berdirinya Amanah dan Rahim di Sirat untuk menggugat orang-orang yang mereka di dunia menyia-nyiakan Amanah dan mereka yaitu memutus silaturahim, memutus hubungan rahim. Maka qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim mengatakan, faman hudiya fi hadhid dar, barang siapa yang di dunia ini dia ditunjuki oleh Allah taala lurus ila siratal mustaqim, dia lurus lencang di atas siratal mustaqim, dia ahli tauhid, dia ahli sunnah, dia ahli taat, dia menghindari syirik, menghindari bid'ah, menghindari maksiat, dia betul-betul tertunjuki dengan lurus kehidupannya itu. Alladzi arsala bi rusulahu, yang Allah mengutus para nabinya dengan siratal mustaqim, itu dengan ajarannya, dengan syariatnya. Wa angsala bi kutubahu, dan dengan ini dan Allah turunkan untuk mengajarkan siratal mustaqim, yaitu kitab-kitab yang mengajarkan siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Diterangkan oleh kitab Allah SWT. Hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannati. Orang yang di dunia mereka itu siap lurus, berada di atas siratal mustaqim, istiqamah di atasnya, dia pula akan ditunjuk oleh Allah jalan yang lurus mengantarkan ke surga. Wa dari thawabi, dan kampung yang akan dia menerima segala macam balasan-balasan yang telah yang balasan-balasan amal yang telah dia lakukan di dunia. Wa la qadri thubuti qadamil abdi ala hadha sirat alladhi nasabahu Allahu li ibadi fi hadhihi dar yakunu thubutu qadamihi ala sirat al-mansub ala matni jahannam. Sesuai dengan tingkat kekokohan, sesuai dengan tingkat keteguhan seseorang di atas sirat yang Allah bentangkan di atas jahanam bagi para hambanya di hari akhirat itu. Itu keteguhannya di atas sirat ini sesuai dengan keteguhan dia ketika melewati keteguhan dia di atas sirat di dunia ini. Orang yang mereka di dunia itu teguh, istiqomah, sabat, tegar di atas jalan yang lurus, maka dia akan Allah buat tegar, teguh, ini di saat melewati sirat yang Allah bentangkan di atas jahanam. Walaqadri sayri ala hadis sirat, yakunu sayruhu ala dak as-sirat. Sesuai dengan kadar, ini perjalanannya meniti sirat ini, sesuai dengan kadar perjalanannya meniti sirat ini, maka begitu pula perjalanan dia ketika meniti sirat di akhirat. Barang siapa yang di dunia ini dia itu lurus terus, lenceng terus, sanya pernah terpleset itu, kemudian dia kembali lagi, maka di akhirat kelak dia juga terus Allah berikan keteguhan terus lenceng melewati sirat sampai berhasil. Kalau di dunia itu beliau kepleset-pleset, jatuh bangun terus, ini berkaitan dengan syahwat, ya maka seperti itu pula kelak di akhirat Allah akan juga jadikan dia jatuh bangun melewati sirat. Kemudian فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرِّكَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي سَائِيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَهْبُو حَبْوًا وَمِنْهُمْ الْمَخْدُوشُ الْمُسَلَّمُ وَمِنْهُمْ الْمُقَرَّدَسُ فِي النَّارِ. Sebagian orang melewati sirat ini, ada yang melewatinya itu kari. Ini kalbarqi. Di antara mereka melewati surat ini seperti kalbarqi, seperti sak kecelapan kilap. Cuwepet. Ada lagi yang mereka ini katorfi, ada yang sak kedepan mata. Artinya lebih lambat daripada kilat. Wa minhum man yamurru karri, ada yang mereka seperti angin, yaitu berjalan seperti angin, ya cepat juga. Wa minhum man yamuru kasyatti rikab, ada mereka seperti penunggang kendaraan kecepatannya itu. Wa minhum man yas'a sa'yan, ada yang seperti orang berlari-lari kecil. Wa minhum man yamshi masyyan, ada seperti orang berjalan. Bahkan wa minhum man yahbu habwan, ada yang yaitu merangkak, dia berangkang, merangkak. Wa minhum al-hamnakhdus al-musallam wa minhum al-mukardas finnar, ada orang yang mereka itu ini al-makhdus al-musallam, dia ibaratnya kepleset tapi masih nyantol, ya kayak ibaratnya orang apa itu lewat jembatan pering kemudian kepleset, dia mau terjun tapi masih bisa nyantol, entah kakinya entah tangannya, poin dia masih bisa nyantol sehingga dia pun sampai bisa selamat lagi. Orang yang selamat melewati surat ini, yang terakhir selamat melewati surat ini, yang dia sambil merangkak melewati surat ini, sampai dia selesai melewati surat itu, dia doanya apa? Alhamdulillah, apa Allah telah memberikan kepada aku apa yang tidak pernah Allah berikan pada yang lainnya itu. Pada yang lainnya itu sudah ada yang melewati surat sekejap mata, sekecelap kilat, kemudian secepat orang menaik kendaraan, tapi dia ini seakan-akan tidak ada orang, dia ini seakan-akan orang yang Allah satu-satunya orang yang Allah berikan nikmat yang tidak Allah berikan pada yang lainnya. Saking luar biasanya dia melihat perjuangan melewati surat kemudian dia selamat, nikmat yang luar biasa. Ada orang yang mereka itu mukardas finnar, itu terjun ke lembah jahanam, dia kuna harus nyemplung ke dalam ini jahanam. Kondisinya macam-macam. Kondisi seperti itu sangat berkaitan dengan kondisi ketika manusia di dunia sekarang ini. Maka silakan Anda mau posisi yang mana, lihatlah diri kita. Bagaimana kita dengan Islam? Bagaimana kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Orang mereka tidak pertengahan agamanya, jangan khawatir, ini neraka masih luas sampai Allah katakan yauma naqulu li jannam halim talati, ketika Allah mengatakan pada jannam wa jannam apakah sudah penuh? Ya Allah, apakah masih ada tambahan lagi? Hal mim masjid. Fataqulu hal mim masjid. Jannam mengatakan, apakah masih ada tambahan lagi? Wahai para penentang agama, wahai para pendurhaka, wahai orang yang mencaci maki agama, wahai orang yang angkuh, yang sombong karena harta dan kekuasaannya sehingga merendahkan agama, wahai orang yang terfitnah dengan jabatan, kekuasaan, ketenaran karena semua itu syahwat dunia sehingga mereka menjadikan agama sasaran penghinaan, jangan khawatir Anda, jannah masih luas. Masih luas. Untuk nambah Anda ke jahanam itu jahanam masih turah-turah. Para pemirsa, kondisi orang melihat surat sesuai dengan kadar amal mereka. Falyanzuril abdu sayrahu ala dalika sirat min sayrihi ala hadzal hadz bil quddah jazan wibaqa. Maka seorang hamba adalah dia melihat bagaimana jalannya dia di atas sirat yang sekarang ini, untuk melihat gambaran bagaimana dia melewati sirat yang ketika di hadapan Allah kelak atau ketika di hari kiamat kelak. Karena akan balasnya akan persis. Bagaimana ini sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bukankah kalian dibalas sesuai dengan amal kalian semuanya? Sehingga bagaimana Anda akan melewati sirat itu sesuai dengan kadar kita sekarang di dunia sekarang ini. Wal yangdur asyubuhati wasyahwati allati ta'uqu an sayrihi ala hadzal sirat al-mustaqim. Perhatikan syubhat dan syahwat yang menarik-narik Anda, yang mencabik-cabik Anda dari perjalanan melewati sirat ini. Apakah itu seorang yang tercabik-cabik dengan syahwat dan syubhat di dunia sekarang ini? Final kalalib allati bijambati daqas sirat takhfatuhu, karena apanya tadi pengkait-pengkait atau namanya itu gantolan-gantolan tadi, penggantol-penggantol tadi itu, kalalip itu, dia akan Allah letakkan di antara sisi-sisi sirat itu, akan gantoli, mencapik-capik orang yang mereka melatih sirat sesuai dengan capikan syahwat dan syubhat ketika di dunia. Wata'uqu 'anil mururi 'alaih, dan akan menjadikan dia terpelanting atau akan dia terseret atau dia akan kepleset dari melewati sirat yang Allah bentangkan tadi. Fa in kafsarat huna wa qaywa wa qawaid fakadzalika yunak. Apabila di dunia ini dia sangat tercapi-capi oleh syahwat dan syubhat, dan semakin kuat capikannya di akhirat juga capikan kalalib juga kuatnya, capikan kalalib juga sesuai dengan kadar dia di dunia itu tercapi-capi oleh syahwat dan syubhat. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba sama sekali. Apa yang dia dapatkan di akhirat kelak adalah sebab perbuatan dia di dunia sekarang ini. Maka orang yang meniti sirat, yang meniti sirat Islam di dunia Islam ini, yang merasa penuh dengan kesulitan, bersabarlah sebentar. Isbir sabran jamilan, fasbir sabran jamilan. Sabarlah Anda dengan kesabaran yang indah, supaya Anda bisa betul-betul sangat lenggang nanti, lancar melewati sirat yang Allah bentangkan di jahanam kelak. Wahai orang yang sekarang tercabik-cabik syahwat dan syubhat, segera hapuskan, segera bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, supaya Anda selamat dari cabikan kelak di hari kiamat. Allah tidak zalim sama sekali apa yang akan didapatkan hamba kelak di hari kiamat sesuai dengan apa yang dia lakukan sekarang di dunia sekarang ini. Maka nafiyat itu dia, barang siapa yang di dunia sekarang ini takhtafu syubhat wa syahwat an siratal mustaqim, barang siapa yang di dunia ini dia tercabik-cabik oleh syahwat dan syubhat, atau syubhat dan syahwat, dia menjadi ahli maksiat atau menjadi ahli atau menjadi firaqud dhalal. Fatastafu al-kalalib allati ala jambati sirat yaumil qiyamah, maka kalalib capikan-capikan yang ada di kanan kiri sirat dari kiamat kelak akan mencapik-capik dia juga. Mislama khatafat usubahat wa syahwat fi dunia, sesuai dengan capikan syahwat dan syubhatnya di dunia sekarang ini. Walau kalamun akhar qaribun min hadha fi kitabil jabil kafi, dan belum memiliki perkataan yang semisal dengan ini dan kitabnya jabil kafi. Ini adalah kondisi orang mereka melewati sirat. Demikian penjelasan para ulama, sehingga buah istiqamah di dunia sekarang ini, buahnya dua, buah di dunia, buah di akhirat. Buah di dunia, itu Allah akan mensyukuri semua para amal para hamba, dan buah di dunia itu lebih wujudnya pada itminanul qalbi wangsirau sadri, hatinya tenang, jiwanya lapang. Sehingga betul-betul, di dunia dia akan merasakan jannatul dunia sebelum dia merasakan jannatul akhirah. Di akhirat kelak orang yang mereka teguh di atas Islam, Allah akan teguhkan ketika melewati sirat. Demikian Bapak Ibu sekalian berkaitan penjelasan bab yang ke-8, yaitu kaidah buah istiqamah di dunia, yaitu akan dia dapatkan istiqamah kelak di hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keteguhan di atas Islam di dunia sekarang ini, dijauhkan dari cabikan syahwat dan syubhat, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan ini keteguhan kelak ketika melewati sirat, dan kecepatan melewati sirat semuanya berkaitan dengan kondisi ketika kita di dunia sekarang ini. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Bismillah. Pertanyaan pertama, Ustadz, kalau sudah puasa Syawal 6 hari, masih boleh puasa Senin Kamis enggak di bulan Syawal? Sangat boleh. Jadi puasa di sunat itu diantaranya puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa 3 hari pada setiap bulan, 13, 14, 15, puasa Yaumul Ayyamul Bid istilahnya itu. Itu yang puasa yang rutin bulanan itu ya, Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid. Ada nanti alama puasa-puasa istidatil, banyak puasa, memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian puasa Arafah, kemudian yang lain-lainnya. Intinya boleh setelah puasa Syawal selesai, dia puasa Senin Kamis di bulan Syawal, sangat diperbolehkan dan sangat bagus. Allah alam sa. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, afwan Ustaz, di situasi sekarang ini kita hanya bisa kajian online. Pertanyaannya, apakah sama pahala kajian online dengan kita kajian di masjid? Barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun sama persis wa ta'ala ala alam, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada seorang seperti kebiasaannya ketika normal. Kalau biasanya dia sholat jamaah ke masjid, dia biasanya itu kalau pas gak safar, kalau pas gak sakit, pas gak ada udur, itu sholat jamaah ke masjid. Kunan dia safar, kunan dia sakit, sehingga kena udur, tidak bisa jamaah ke masjid, dia diberikan pahala seperti ketika dia tidak sakit, ketika tidak safar. Demikian pula ketika dalam musim seperti ini, yang penting hati kita betul-betul tidak menikmati alhamdulillah gak ke masjid, tapi ada kerinduan ke masjid karena ada halangan pun tidak ke masjid, insyaallah dia termasuk orang yang betul-betul ini diberikan pahala oleh Allah seperti ketika dia di masjid atau juga taklim di masjid atau sholat jamaah di masjid. Sebagaimana Nabi katakan tentang orang-orang yang mereka di Madinah gak ikut jihad, kata Nabi bahwasanya orang-orang yang mereka di Madinah ketika Anda melewati lembah, ketika Anda melewati bukit, itu mereka seperti menyertai Anda dan mendapatkan pahala seperti yang Anda lakukan. Kok bisa ya Nabi? Mereka tak kena udzur. Mereka tak kena udzur. Mereka terhalang oleh udzur. Sehingga orang terkena udzur juga, insyaAllah mendapatkan pahala seperti ketika pada kondisi biasanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Afwan, ana ingin tanya bagaimana cara kita mengajarkan kepada orang tua cara sholat yang benar tanpa menyakiti hatinya, terutama bapak saya yang terkadang suka mendahului imam. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, lakukan pendekatan sebaik-baiknya kepada orang tua sebagaimana layaknya bila ada orang tua. Kemudian adakan dulu kedekatan antara Anda dengan orang tua. Kemudian sampaikan di waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Mudah-mudahan dengan begitu Anda termasuk terhitung orang yang sangat beradab kepada orang tua, sehingga mencari saat yang tepat dan menyampaikan dengan cara yang terbaik kepada orang tua. Seandainya Anda tidak bisa menyampaikan langsung karena ada halangan-halangan yang sangat besar, maka bagaimana bisa lewat orang lain berkaitan menyampaikan pesan-pesan kekeliruan sholat yang dilakukan oleh bapak Anda. Karena nasihat itu atau ya namanya nasihat itu terkadang hanya dia terima dari orang yang dia dengar. Sehingga perlu dicarikan orang yang dia bisa belum mau mendengarkannya. Demikian wallahu taala alam sawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, bagaimana menghadapi orang tua yang sudah mulai pikun atau banyak lupa dan terlihat lebih keras kepala dan banyak permintaannya, masih sholat dengan baik dan amalan-amalan rutin, tetapi kurang bisa menerima kenyataan dengan kondisi tuanya. Terkadang kalau tidak dipenuhi keinginannya, suka bicara, saya sebaiknya mati saja. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lain kecuali satu kalimat, isbir sabron jamilan, dalam merawat orang tua yang mungkin menjengkelkan, sebab orang tua waktu merawat Anda juga mungkin banyak jengkelnya juga, tapi Anda kan tidak tahu dan tidak merasa. Maka sekarang rawatlah orang tua dengan penuh kesabaran. Apa yang bisa dinasihati dinasihatkan, apa yang tidak bisa disabari perkaranya. Rawatlah dengan sebaik-baiknya, orang tua Anda adalah pintu surga Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian sekalian, semoga manfaat dan kurang lebih minta maaf. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita istiqomah di dunia dan diberikan pun istiqomah di akhirat kelak. Jazakumullah muturun atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.